Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membaca pemaparan singkat dari Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala tentang tiga golongan yang menyimpang dari jalan Rasul secara umum. Yang telah kita ketahui sebab utamanya dua. Setiap golongan yang menyimpang sebab utamanya dua. Apa itu? Tarku ma ja'a bihi Rasul. Yang kedua, tarkun nadar wal istidlal, sebagaimana kita lewati di depan. Tidak mau memperhatikan dan mengambil dalil-dalil yang dengannya dia bisa mencapai kepada ilmu. Nah, tiga golongan tersebut apa saja? Indal halayk. Ahlul kalam diistilahkan oleh Ibnu Abil Izz dengan apa? Al-mutakallimah wal mutafalsifah. Yang kedua, al-mutasawwifah dan al-mutanassikah. Yang ketiga, indak naam, al-mutamallikah wal-muta'ammirah. Naam, ini golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang menyeru kepada bab perpolitikan dan tujuan utamanya adalah untuk meraih kekuasaan dan jabatan di dunia, sehingga mereka korbankan prinsip-prinsip agama demi tujuan tersebut. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, fasababu jahli ha'ulai wal dalalihim wa tafriqihim, fabisababi jahli ha'ulai wal dalalihim wa tafriqihim, wabisababi udwani ulaika wa jahlihim wa nifaqihim, kathuran nifaku wa darasa kathirun min ilmi risalah. Maka dengan sebab kejahilan mereka-mereka ini dan kesesatan mereka serta tafrid mereka, yaitu apa? Peremehan dalam mempelajari perkara-perkara yang Rasul datang dengannya, peremehan terhadap hukum-hukum Allah, dan juga dengan sebab kedzaliman mereka-mereka itu dan kejahilan mereka serta kemunafikan mereka, maka banyaklah kemunafikan. Banyak kemunafikan. Baik. Kemudian katsura wa darasa katsura, nah wa darasa katsirun min ilmi risalah, dan hilang. Idha'a. Hilang. Banyak dari apa? Ilmu risalah. Dalam artian apa? Sedikit sekali manusia yang apa? Yang mau mempelajarinya. Qala bal innama yakunu al-bahthu at-tammu wan-nadharu al-qawiyyu wal-ijtihadu al-kamilu fi ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam liya'lama wa yu'taqad wa yu'mala bihi zahiran wa batina fayakunu qad tuliya haqqa tilawatihi wa illam yuhmal minhu syai' wa alla yuhmal minhu syai'. Bahkan hanyalah atau bahkan pembahasan yang sempurna dan penelitian yang kuat serta ijtihad yang sempurna itu hendaknya diwujudkan pada perkara-perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Untuk apa? Liya'lama wa yu'taqad, agar diilmui dan diyakini. Nah, ini dua hal yang harus kita perhatikan sebelum yang lainnya, kawan. Kita mencari, membahas bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya untuk apa? Liya'lam, agar diilmui. Kemudian apa? Yu'taqad, diyakini. Setelah itu wa yu'mal, ya diamalkan. Wa yu'mal bihi zahiran wa batina, diamalkan secara zahir maupun batin. Nah, orang-orang yang telah mewujudkan ini, ilmu, kemudian diyakini, kemudian diamalkan, fa yakunu qad tuliya haqqa tilawatihi, maka jadilah dia ini orang yang telah membaca dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah dengan apa? Sebenar-benar membaca. Nah, jadi membaca yang dituntut ikhwan fillah bukan sekedar di mulut saja. Nah, wa alla yuhmala minhu syai', dan untuk tidak dibiarkan, yaitu dikesampingkan sedikit pun dari apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Dan maksud nam qatuliya haqqal tilawati ikhwan ay yattabi'unahu haqqat tiba'ih. Jadi makna tala terkadang bermakna qara'a, membaca, dan terkadang bermakna ittaba'a. Dan di sini yang dimaksud fayakunu qad tuliya haqqa tilawatihi ay qad ittaba'u haqqa tiba'i. Dia telah apa? Mengikutinya dengan sebenar-benar ittiba'. Seperti apa? Penggunaan kata tala pada ayat wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha, yaitu dan demi al qamar, yaitu apa? Rembulan tatkala mengikutinya. Talaha. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa in kana al-'abdu 'ajizan an ma'rifati ba'di dhanika aw al-'amali bihi fala yunha 'amma 'ajaza 'anhu mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fal hasbuhu an yasqata 'anhu al-lawmu li'ajzihi. Lakin alaihi an yafraha bi qiyami ghairihi bi wa yarda bi dhalik. Ini juga kalimat bagus. Yang dituntut yang utama apa tadi? Untuk kita membahas, kita mencari, kita menelaah, kita meneliti sungguh-sungguh, ikhwan. Untuk apa? Untuk mempelajari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Paham? Untuk apa tadi tujuannya? Rifki? Liya'lam wa yu'taqad wa yu'mal bih. Dan apabila seorang hamba tidak mampu, sekarang kalau tidak mampu, karena tidak semua mampu apa? Mampu meneliti hadis, mampu mengambil istinbat dari Al-Quran. Maka apa kata beliau? Apabila seorang hamba tidak mampu dari mengetahui sebagian hal tersebut atau tidak mampu untuk mengamalkannya, fala yunha amma ajaza anhu mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka dia tidak dilarang dari hal-hal yang dia tidak mampu darinya, dari hal-hal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Maksudnya apa? Ketika tidak mampu bukan kemudian dilarang, sudah enggak usah belajar saja. Dia merasakan kesulitan, tidak mampu, kemudian malah dilarang, sudah tidak usah belajar kalau gitu. Ini tidak boleh. Tapi apa? Bal hasbuhu an yasqata anhu al-laumu li ajzihi. Bahkan cukup baginya untuk apa? Jatuh dari orang tersebut celaan dikarenakan ketidakmampuan. Nah, tidak dicela kalau tidak mampu. Cuman apa? Tidak dilarang ya Pak, kalau dia berusaha, paham? Ini maksud beliau. Kemudian lakin alaihi an yafraha biqiyami ghairi bihi wa yarda bidzalik, akan tapi wajib atasnya untuk bergembira dengan penegakan perkara yang dia tidak mampu tersebut dari orang lain dan dia ridha dengan hal tersebut. Wa yawadda an yakuna qa'iman bih, dan dia berharap, berangan-angan untuk bisa juga menegakkan hal tersebut. Di sini di kitab saya fala yunha, sebenarnya kalau diperhatikan fala yanha, tapi terlanjur diharokati dengan dhamma oleh apa? Oleh pencetak. Di kitab kalian ada yanha atau yunha? Hah? Harokatnya itu lebih tepat. Lebih tepat, Akhwan. Kalau dirasakan lebih tepat secara bahasa. Kenapa? Perhatikan urut-urutan yang beliau inginkan. Wa in kana al-'abdu 'ajizan 'an ma'rifati ba'd dzalik aw al-'amali bihi fala yanha amma 'ajaza 'anhu mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fal hasbuhu an yasqata 'anhu al-laumu li 'ajzihi. Nah, ini lebih bagus maknanya. Ya, jadi seorang hamba kalau tidak mampu dari suatu perkara, ikhwan, baik itu tidak mampu mengetahui, tidak mampu memahami, tidak mampu beramal, maka dia apa? Jangan melarang dari perkara yang dia tidak mampu darinya. Nah, cukup untuk dia tidak dicela karena ketidakmampuan, cuman jangan melarang orang lain. Nah, ini juga seperti kasus sekarang ini. Banyak manusia, sebagian manusia tidak mampu untuk ke masjid, tapi apa? Masih mencela orang yang ke masjid. Sebagian orang tidak mampu, tawakalnya lemah. Untuk apa? Untuk berangkat ke masjid, untuk menunaikan sunnah dengan apa? Dengan merapatkan shaf. Ya cukup kalau memang dia tidak mampu, semoga ketidakmampuan itu merupakan udzur baginya. Cuman jangan kemudian apa? Melarang orang dari itu. Ketika saudara-saudara yang lain mampu. Nah, mampu untuk menunaikan hal tersebut. Ini maksud Ibn Abil Iz, ikhwan. Contoh yang paling mudah untuk kita memahaminya dengan kasus yang kita hadapi ini. Karena kita juga heran dengan sebagian kaum. Ketidakmampuan itu juga mendorong orang lain agar tidak mampu seperti dia. Tapi seyogianya orang-orang yang seperti itu, yang tidak mampu ini, harusnya apa? Ya faraha biqiyami ghairihi bih. Kalau ada orang yang menunaikan perkara yang dia tidak mampu tersebut, harusnya dia bergembira. Alhamdulillah masih ada masjid yang buka. Alhamdulillah masih ada orang-orang yang menegakkan sunnah, bukan malah mencela. Mereka khawarij, mereka menyelisih pemerintah, mereka ini dan itu. Kenapa maksimal perkara ini? Maksimal perkara apa? Nah, paling tingginya ijtihadiyah. Nah, kenapa perkara nazilah, ijtihad dengan dalam masalah tersebut, sehingga tidak boleh dibangun hukum demikian, bahkan memfonis yang tetap berjamaah di masjid khawarij ini fonis yang naam arogan. Taib menunjukkan ketidakpahaman dalam memahami masalah dan ta'assub terhadap pendapat sendiri, padahal pendapat tersebut batil. Lakin alaihi an yafraha bi qiyami ghairihi bih wa yardha bidzalik, dan dia ridha dengan hal tersebut. Dan juga berangan-angan untuk dia menjadi orang yang mampu menegakkannya, harusnya demikian. Pada semua perkara yang kita tidak mampu seperti itu. Melihat orang mampu melaksanakan sunnah, harusnya kita gembira. Cuma syaitan terkadang memang apa? Memasukkan penyakit ke hati-hati manusia dari sisi apa? Ada orang yang lebih dari dia, dia jengkel. Ada perasaan jengkel melihat orang yang mampu menunaikan sunnah, dia jengkel. Karena dia tidak mampu, ya dia sendiri tidak mampu. Nah, ini terjatuh dalam apa? Kesalahan bersikap. Kemudian hal berikutnya kata beliau, wa alla yu'mina bi ba'dihi wa yatruka ba'dahu bal yu'minu bil kitabi kullih. Dan hendaknya dia itu beriman, hendaknya dia itu tidak beriman dengan sebagian dan meninggalkan sebagian, tapi hendaknya dia beriman dengan Alkitab secara keseluruhan. Yaitu jangan dia hanya beriman kepada sebagian saja, yang lainnya dia tidak mau. Tapi kita wajib beriman kepada keseluruhannya. Wa an yusana an yadkhala fihi ma laysa minhu, dan hendaknya dia, dan hendaknya Alkitab tersebut dijaga dari dimasukkan ke dalamnya apa-apa yang bukan termasuk bagian darinya. Ini juga tugas umat. Min riwayatin aw ra'yin, yang berupa riwayat atau suatu pendapat harus dijaga Al-Quran dari apa? Periwayatan yang salah, atau hadis dari riwayat-riwayat yang lemah, atau dari pendapat-pendapat yang nyeleneh yang tidak dibangun di atas dalil. Seperti misalnya apa? Pada waktu-waktu yang lalu tapi masih tergolong baru, yaitu apa? Ungkapan sebagian profesor katanya apa? Bahwasanya zina kalau suka sama suka boleh. Ya, dengan dalil au ma malakat aymanukum. Ya. Yang penting perjanjian. Aiman di sini dia janjikan perjanjian. Nah, padahal au ma malakat aymanukum maksudnya apa? Budak. Nah, ini pendapat yang batil. Nah, Al-Quran hanya dijaga dari apa? Penafsiran yang batil seperti ini. Ayat tabi'u ma laysa min indillah. Dan juga hendaknya dia apa? Menjauhi dari mengikuti apa-apa yang bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. I'tiqadan au amalan, baik itu secara i'tiqad maupun secara amal. Kalau tidak berasal dari sisi Allah, jangan diikuti. Kenapa? Karena kita memang hanya diperintahkan untuk mengikuti hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Dalilnya apa? Endang apa Zaid? Di awal surat Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Kama qala ta'ala wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian membuat talbis. Nah, itu apa? Mencampur adukkan antara hak dengan kebatilan. Dibuat samar. Wa taktumul haqqo, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Larangan ini walaupun asalnya ditujukan kepada ahlul kitab, tapi juga kepada kita semua. Jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan ahlul kitab yang telah Allah murkai dan telah tersesat sebelum kita. Qala wa hadhihi kanat tariqat as-sabiqin al-awwalin wa hiya tariqatut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan inilah dulu metode para as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu di atas keislaman ini. Dan itu adalah metode yang juga diikuti oleh orang-orang yang datang setelahnya, yang mengikuti as-sabiqun al-awwalun dengan baik sampai hari kiamat. Wa awwaluhumus salaful qadimu minat tabi'in al-awwalin thumma man ba'dahum. Dan yang paling awal dari mereka adalah pendahulu kita, yang awal dari kalangan tabi'in, yang awal. Nah, yang mengikuti para sahabat, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian orang-orang setelah mereka. Karena telah kita ketahui Rasulullah SAW merekomendasi kebaikan tiga generasi. Generasi apa saja itu, Rian? Yang direkomendasi oleh Nabi SAW tentang kebaikan mereka, generasi sahabat, generasi tabi'in, dan atba'ut tabi'in, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Wa min haula'i a'immatuddin al-mashhudi lahum a'immatuddinil mashhudu lahum 'indal ummatil wasati bil imamah. Dan di antara mereka itu, yaitu para at-tabi'in lahum bi ihsan, yaitu para imam-imam agama ini yang dipersaksikan di sisi umat ini dengan apa? Dengan keadilan mereka atau dengan keimamahan mereka. Taib al-mashhudu lahum 'indal ummatil wasati bil imamah, yang dipersaksikan di sisi umat pertengahan ini, yaitu umat Islam maksudnya, dengan apa? Dengan keimaman mereka. Para imam dan umat mengakui mereka itu memang imam. Taib. Qala fa Nabi Yusuf rahimahullahu taala annahu qala li Bishr al-Marisi al-Mu'tazili. Adapun Abu Yusuf, telah kita singgung, beliau adalah apa? Termasuk murid terdekat dari sahabat Abu Hanifah rahimahullah. Adapun Bishr al-Marisi, yaitu al-Mu'tazili. Abu Yusuf mengatakan, al-ilmu bil kalami huwal jahlu, wal jahlu bil kalami huwal ilmu. Wa idza sara ar-rajulu ra'san fil kalami qila zindiq aw rumya bizzandaqah. Sekarang Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala akan menjelaskan secara singkat tentang buruknya ilmu kalam, ikhwan, dan perkataan para imam tentang ilmu ini. Kenapa? Karena ilmu inilah yang telah merusak tatanan banyak cabang-cabang ilmu. Taib. Ilmu kalam kapan saja masuk pada suatu cabang ilmu, membuat kaidah-kaidahnya menjadi apa? Berantakan, Pak. Masuk dalam ilmu akidah menjadikan apa? Banyak syubhat. Masuk pada ilmu mustalah juga menjadikan pembahasan panjang. Masuk dalam ilmu usul, apalagi dalam ilmu usul fikih, juga pembahasan-pembahasan kalamiah menjadikan apa? Beberapa kaidah berantakan. Dalam artian butuh kemudian para ulama nak membantah mereka. Padahal sebenarnya umat tidak butuh tentang ilmu tersebut. Makanya dikatakan oleh Abu Yusuf, al-ilmu bil kalam huwal jahl. Mengilmui kalam itu adalah kebodohan. Dan kebodohan terhadap ilmu kalam itulah hakikat berilmu. Karena bila seseorang menjadi pimpinan dalam ilmu kalam, maka dikatakan kepadanya zindik. Atau dituduh dengan apa? Zandaqah, dengan kezindikan. Dan istilah zindik, ikhwanifillah, itu biasa disematkan kepada mereka-mereka yang menyimpang dan juga mereka-mereka yang terjatuh dalam nifaq i'tiqadi, menunjukkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran di hati-hati mereka. Dan mengenai asar ini dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Tapi kata Syekhuna Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala dalam pelajaran beliau dulu, fi Bashar ibn Musa Asy-Syaibani syadidud da'f. Qala al-Bukhari munkarul hadith, wa qala an-Nasa'i laysa bi thiqah, wa qala Ibn Ma'in dajjalun min ad-dajajilah. Berarti apa? Kedaifannya parah ini siapa? Bashar ibn Musa Asy-Syaibani. Ini dalam riwayat Al-Khatib. Kemudian wa akhrajahu Ibn Battah wal Harawi min wajhain. An Bishr ibn al-Walid an Abi Yusuf. Ini jalan yang lain, kawan. Dikeluarkan oleh Ibn Battah. Cuman padanya Bishr ibn al-Walid tanpa ada tambahan wa idza sarar rajulu ra'san fil kalam. Dan Bishr ukhtulifa fihi wa rajih annahu thiqatun. Illa annahu qarafa fi akhir umrih. Seorang thiqah hanya saja di akhir umur beliau apa? Terjatuh dalam na'am kepikunan. Berarti riwayat yang masyhur ikhwanifillah yang padanya perawi thiqah sampai pada lafaz na'am wal jahlu bil kalami huwal ilmu. Jadi sampai di situ saja. Al ilmu bil kalami huwal jahlu wal jahlu bil kalami huwal ilmu. Na'am. Apalagi pada riwayat Bishr ini qattaba'u Muhammad bin Sulaiman bin Abi Raja indal Harawi. Wa Muhammad bin Sulaiman tarjamatuhu fi thiqat Ibn Hibban. Tapi berarti nama asar tersebut ikhwanifillah sahih dari Abi Yusuf. Tapi pada sampai pada lafaz apa? Nam wal jahlu bil kalami huwal ilmu. Qala Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala arada bil jahri bihi i'tiqada adami sihhatih. Beliau menginginkan dengan al-jahlu bihi, yaitu apa? Kejahilan terhadap ilmu kalam, yaitu apa? Keyakinan tentang tidak benarnya ilmu kalam. Jadi seorang muslim harus apa? Meyakini ya kawan, ilmu kalam itu tidak benar. ilmu kalam itu tidak berfaedah. Naam. Fa inna dzalika ilmun nafi'. Karena demikian itu adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu apa? Kita mengetahui kalau ilmu kalam itu bermadarat, tidak bermanfaat, itu adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Paham? Baik. Aw arada bihi al-i'radu anhu aw tarkul iltifati ila tibari. Atau yang dimaksud dengan perkataan Ibn Abil Izz, wal jahlu bil kalami huwal ilmu, yaitu apa? Berpaling dari ilmu kalam. Dan meninggalkan dari menoleh ke ilmu kalam. Tidak perlu dianggap ilmu ini. Tidak perlu kita toleh. Fa'inna dhanika yasunu ilmar rajuni wa aqlah. Karena yang sejujurnya, perbuatan itu akan menjaga ilmu seseorang dan akalnya. Fayakunu ilman bihadzal i'tibar, wallahu a'lam. Sehingga hal itu menjadi ilmu, ya, dinamakan ilmu kalau apa? Kalau kondisinya demikian. Dia berpaling dari ilmu kalam, kemudian menjaga ilmunya, menjaga akalnya, sehingga dia mendapatkan ilmu. Nah, ini maksud dari perkataan Abu Yusuf, al-ilmu bil kalami huwal jahlu, wal jahlu bil kalami huwal ilmu, wallahu a'lam. Qala wa anhu aidha annahu qala man talabal ilma bil kalami tazandaq, wa man talabal mali bil kimia aflas, wa man talaba gharibal hadithi kadzab. Dan dari Abu Yusuf juga beliau mengatakan, man talabal ilmi bil kalam, man talabal ilma bil kalami tazandaqa. Siapa saja mencari ilmu dengan ilmu kalam, maka dia akan menjadi zindiq, menjadi orang munafik. Naam. Kemudian, man talabal mala bil kimia aflas. Siapa saja yang mencari harta dengan kimia, maka dia akan bangkrut. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu kimia yang disebutkan di sini? Nah, alkimia yaitu ilmun yuhawalu bihi qalbul ma'adin ar-radi'ah kan nuhas wa ghairihi ila ma'adin thaminah. Wa yadkhulu fi dhalika istimalu sihri wa ghairi. Jadi yang dimaksud dengan alkimia di sini yaitu ilmu yang dengannya khonifila diubah suatu apa? Suatu bahan-bahan tambang yang bernilai rendahan menjadi seperti bernilai tinggi. Ya, dengan apa? Dengan bahan-bahan kimia dia ubah sehingga seakan-akan nilainya mahal. Dan juga masuk dalam hal ini penggunaan apa sihir dan yang lainnya. Nah, kenapa man talabal mala bil kimia aflas? Siapa saja yang mencari harta, nyari duit dengan kimia, itu akan bangkrut. Kenapa? Karena usaha dia itu dibangun di atas penipuan. Penipuan. Dia mengakunya ini emas asli padahal imitasi. Naam. Dan ini hakikat kebangkrutan, ikhwan. Walaupun mungkin dia dapat uang banyak di dunia, tapi orang seperti ini bangkrut. Karena tidak akan berbarokah. Sebagaimana dalam hadis Hakim bin Hizam, "Wa man kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihi." Kalau membohongi, kemudian menyembunyikan, maka akan dihilangkan keberkahan jual belinya. Kemudian yang ketiga, waman talaba gharibal hadits kadzab. Siapa saja yang mencari-cari gharibul hadits, yaitu apa yang dia inginkan, pokoknya apa, hadits-hadits yang aneh. Kalau membahas sesuatu, inginnya yang aneh, yang nyeleneh, yang Naam, beda dengan hal-hal yang disampaikan orang lain. Maka orang yang seperti ini, ikhwan, akan terjatuh dalam kedustaan biasanya. Naam. Taib. Kenapa? Karena sesuatu yang aneh, yang menyelisih riwayat-riwayat para thiqat, biasanya memang lemah atau maudhu' bahkan. Taib. Dan ini juga penyakit sebagian talabatul ilm, inginnya apa? Beda, menyampaikan suatu ilmu yang beda dari yang lain, sehingga dianggap dialah yang naam, memiliki telaah paling luas, memiliki wawasan yang paling luas. Ini salah, kan? Naam. Satu perkara kalau kita tidak mendapat di para a'immah membicarakannya, hati-hati naam, untuk kita sampaikan kepada umat. Dan pada pembahasan ini, ya kawan, juga dibawakan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Setelahnya, waqala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, hukmi fi ahli al-kalami an yudrabu bil jaridi wa ni'al wa yutafa bihim fil asyair wal qabail wa yuqal hadza jazaa'u man taraka al-kitaba wa sunnah wa aqbala 'alal kalam. Ini kalimat yang bagus, ini yang dihafal. Imam Syafi'i mengatakan, hukumku kepada ahlul kalam untuk dipukuli dengan pelepah-pelepah kurma dan sendal-sendal. Tidak dipukul dengan kayu, tapi dipukul dengan hal-hal yang apa? Menghinakan seperti ini. Kemudian diputar di naam asyair wal qabail, di apa? Di naam masyarakat dan di kabilah-kabilah. Taib, di perkampungan, di arak. Kemudian dikatakan ini balasan orang-orang yang meninggalkan Alkitab wa Sunnah dan lebih memilih ilmu kalam. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Asyar, la'alla hadza mutawatirun 'anil imam. Nah, mungkin riwayat ini saking banyaknya, ikhwan, bisa dihukumi mutawatir dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Adapun berikutnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufik wassadat walhamdulillahirabbil alamin.